malam Ahad, malam yang merupakan puncak dari kajian di Masjid Imam Syafi'i untuk pekanannya, sering digunakan untuk kajian-kajian tematik berupa judul, kajian yang tidak membaca buku. Dan itu bagus untuk para ustadz yang mengajar di sini malam Ahad, kecuali yang sudah punya bukunya, untuk kajian tematik apa kira-kira yang diperlukan oleh kaum muslim, yang merupakan respon dari keadaan-keadaan kaum muslim, baik kejadian di luar ataupun di dalam, sehingga bisa lebih terkini kajiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Sabtu pagi yang sejatinya sejarah Nabi menjadi membaca buku ini. Mengapa saya memilih manhaj salaf? Semuanya atau sebagian besar mungkin mempunyainya. Betul? Ada sebagian yang tidak mempunyainya, mungkin insya Allah akan diadakan. Dan malam Ahad nanti, nanti malam itu kajiannya tematik. Sejarah Nabi sudah setiap Rabu, malam Rabu insyaallah ta'ala. Ini kita perhitungkan demikian karena saya pribadi jarang sekali mengajar sejarah, itu satu. Yang kedua, kaum muslim juga jarang diberikan pelajaran-pelajaran khusus untuk sejarah. Makanya kita jadikan malam Rabu, yang berarti setiap pekan insyaallah ta'ala kita akan mempelajari sejarah sampai selesai. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buku yang ada di hadapan kita ini, Mengapa Memilih Manhaj Salaf, yang ditulis oleh seorang alim dari salah satu dari murid ahli hadis di abad ini, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau adalah murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan mereka ini adalah ulama-ulama dari negeri Urdun dalam bahasa Arabnya, atau Yordania, yang salah satu murid beliau pernah ke sini, di antaranya yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dan buku ini sedikit mengulang apa yang sudah kita sebutkan, akan mengupas manhaj salaf. Manhaj salaf yaitu cara beragama sesuai dengan salaf. Dan inilah ajaran yang kita dengung-dengungkan. Dan saya pernah berpikir ketika mendengar ada orang mengatakan, saya pernah mendengar seseorang berkata, "Ustaz, dia itu saya datang ke masjid, Masjid Imam Syafi'i. Tapi dia ngaku, dia katakan saya enggak salaf. Saya cuma sholat di Masjid Imam Syafi'i. Saya ingin ngambil ilmunya. Karena memang di Masjid Imam Syafi'i tidak sama dengan masjid-masjid lain. Ilmunya baca kitab ada. Tapi saya enggak salaf." Maka jawabannya, ini keliru. Enggak bisa, orang enggak salaf itu enggak bisa. Enggak salaf itu enggak Islam. Ingat perkataan saya baik-baik. Enggak salaf itu tidak Islam. Karena salaf itu adalah representasi dari Islam. Ya, yang mengamalkan sebaik-baiknya Islam itu para salaf. Siapa? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Maka dia mau mengaku, tidak mengaku, dia harus ngaku. Paham maksud saya? Ya? Aneh kalau seandainya, saya enggak salafi. Enggak bisa. Karena kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan petunjuk dari para salaf. Ya? Nah ini, wah, kalau ditanya apa itu salaf, apa itu manhaj salaf, nah ini baru kita jelaskan dalam buku ini. Al-Syekh di awal-awal muqaddimah yang begitu panjang kalau saya lihat. Di antaranya muqaddimah yang beliau sebutkan yaitu membaca hadis, ya, membaca hadis, dan mohon sekali lagi kepada tim dakwah yang masjid ini sekarang digawangi oleh Kak Saifullah Hafizahullah Ta'ala, dan beliau dijaga oleh Allah, tim dakwah untuk mengumumkan bahwa malam Sabtu pagi itu adalah kajian mengapa memilih manhaj salaf. Al-Syekh menyebutkan hadis pertama di dalam mukaddimahnya, yaitu yang berbunyi, saya bacakan hadisnya, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, awa min qillatin nahnu yawma'idh? Qalu bal antum yawma'idhin kathir, walakinnakum guthaun kaguthais sail, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Faqala qailun, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nyaris umat-umat selain Islam bersekongkol menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana makannya. Ini mafhum ya. Kalau ada nampan makan bersama, satu di sini, satu di sana, satu di sini ngumpul, ingin mencaplok semua yang ada di dalam. Begitulah nantinya umat Islam di depan umat-umat lain. Umat lain berkumpul untuk menghancurkan umat Islam. Itu gambaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang bertanya, apakah karena kami pada saat itu berjumlah sedikit, kita ini diinjak-injak, ditindas pada waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, tidak. Bahkan kalian pada saat itu berjumlah banyak. Jadi populasi kaum muslim banyak. Jumlah secara nominal kaum muslim itu banyak. Artinya banyak yang meluk Islam. Tapi kok bisa dikalahkan? Beda dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit tetapi kok bisa mengalahkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Banyak, akan tetapi kalian itu ibarat buih, laksana buih banjir, buih di lautan. Apabila menerpa air lautan, apabila menerpa karang, maka dia akan menjadi buih-buih. Setelah itu hilang. Terlihat banyak, terlihat bertumpuk-tumpuk, tapi hilang, tidak ada nilainya. Bahkan dipegang, tidak ada sesuatu yang bisa dipegang, buih. Dan Allah akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Kenapa musuh-musuh itu berani untuk mencaplok? Bagaikan mereka ingin bergelombol, bersekongkol untuk menghancurkan kaum muslim. Karena dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika berhadapan dengan kaum muslim, ini kafir di sana, kaum muslim di sini, baru satu bulan mau bertemu, udah takut duluan. Nah, rasa takut itu diambil, dicabut dari hati-hati musuh. Nggak takut lagi. Ini hadis. Hadis ini disebut dengan hadis fitan. Hadis-hadis yang semisal seperti ini, Pak, namanya hadis fitan. Hadis fitnah. Fitnah itu hadis yang mengabarkan tentang ketidakstabilan, huru-hara yang terjadi di masa akan datang, di akhir zaman. Seperti ini loh nanti umat Islam. Tetapi hadis-hadis yang seperti ini tidak bisa kita letakkan kemudian, oh kayaknya sekarang ini Ustaz. Ya, semuanya berkumpul. Dari mulai mungkin Rusia, Cina, Iran, ini berkumpul semua menghancurkan kaum muslim. Nah, ya, tidak bisa diletakkan seperti itu kecuali setelah terjadi baru kita bisa ngomong. Baik, kita lanjutkan. Jadi diambil rasa takut terhadap kalian dan menimpakan kepada kalian ke dalam hati-hati kalian kelemahan. Ini hal yang kedua yang membuat kaum muslim bisa dicaplok, bisa dikuasai, dihancurkan oleh umat-umat lain. Yaitu di tengah kaum muslim sendiri lemah. Jadi banyak dia tetapi lemah. Nah, itu keadaannya yang dikabarkan. Dan kita harus percaya, salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita banyak tetapi akan dihancurkan oleh musuh yang bersekongkol, bukan satu. Persis seperti peperangan Ahzab atau yang disebut dengan peperangan Khandaq. Itu kan semua dari jenis kekafiran kumpul. Dari mulai kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian orang kafir musyrik Quraisy berkumpul ingin menghancurkan kota Madinah. Di zaman sekarang, kita tidak bisa meletakkan hadis ini pada zaman sekarang secara pasti. Tetapi kita bisa, begitulah nanti umat Islam akan dikumpuli oleh musuh-musuhnya dan akan dihancurkan oleh musuh-musuhnya secara bersamaan. Disebabkan kenapa? Satu, mereka lemah. Ya, ini sebab kedua. Ini sebab pertama, dari dalam diri lemah. Yang kedua, lalu orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa wahan, apa kelemahan itu? Lemah itu adalah, kenapa kaum muslim lemah? Cinta dunia dan takut mati. Sebab yang kedua, yaitu kaum muslim, musuh Islam menjadi tambah kuat. Mereka tidak takut. Yang dahulu, Pak, kalau ini pasukan Rasulullah, ini pasukan orang kafir, sebulan sebelum bertemu, di tengah-tengah pasukan kaum kaum kafir sudah terdapat rasa takut. Dan ini termasuk mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian padanya, tidak diikuti oleh para rasul. Takut musuh-musuh. Nusir dalam hadis Rasul, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Diberikan kepadaku 5 perkara yang mana nabi-nabi sebelumku belum pernah mendapatkan 5 perkara tersebut, yaitu salah satunya, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang ada pada hati musuh sebelum sebulan bertemu dengan musuh. Jadi sudah ada surat menyurat, kita perang. Sebulan sebelum bertemu, musuh sudah takut duluan. Bayangkan, itu luar biasa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, ini keadaan yang terjadi, dan itu hadis pertama yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang pertama kita ambil dari hadis ini adalah keadaan lemah. Lemahnya kaum muslim. Apa penyebab kelemahan tersebut? Penyebab kelemahan tersebut disebutkan oleh Asy-Syaikh di halaman yang ke-15, yaitu perkara bid'ah. Mengada-ngada. Kelemahan tersebut penyebabnya adalah bid'ah. Jadi kaum muslim banyak tapi enggak ada nilainya. Tidak ditakuti, tidak berharga. Tidak seperti di zaman Rasulullah SAW. Penyebabnya salah satunya adalah apa? Bid'ah. Ya. Ini penyebab dari kaum muslim terjadi padanya kelemahan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekarang sama seperti baca kitab-kitab lainnya. Saya akan baca dan saya akan konsen sekali dengan buku yang kita baca. Di halaman 15 dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang yang sudah memilikinya sudah membawanya. Pertama, beliau mengatakan di sini, walasna bihajatin lilwuqufi tawilan 'inda kulli syarhin nubayyinu sahihahu min qabihihi wa salimahu min saqimihi li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarrara umuran dzati dalalatin. Selanjutnya, kami tidak perlu lagi berhenti terlalu lama pada setiap penjelasan untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang selamat dan mana yang rusak, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan perkara-perkara penting berikut. Maksudnya, kaum muslim, umat manusia secara umum, asalnya dalam kekafiran, kegelapan, kenistaan, dalam kesyirikan, menyembah selain Allah. Datang Rasulullah dengan Islam, akhirnya datang kebaikan. Setelah kebaikan ini, datang lagi keburukan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, datang lagi keburukan. Setelah keburukan ini, datang lagi kebaikan. Tetapi kebaikannya tidak sempurna. Fihi dakhan, kata Rasulullah SAW. Di dalam kebaikan ini ada semacam samar-samar, enggak bening, tidak putih lagi. Ada dakhan, ada pudar, warnanya itu pudar, tidak putih lagi. Ya, ubas bahasa Banjarnya. Tidak jelas. Artinya buram, pudar, kubas, tidak putih seperti dahulu. Nah, salah satu penyebab ini bahwa Islam itu menjadi pudar, kemudian tidak bening lagi, tidak putih lagi, yaitu perkara bid'ah. Ini yang pertama kita baca, penulis mengatakan al-ula al-bid'ah. Inna hadha dakhana inhirafun ya'taril manhajan nabawi al-haqqa alladhi kana yasudu marhalatal khairil khalis. Sesungguhnya kabut keruh berupa bid'ah ini merupakan penyimpangan yang menodai kebenaran manhaj kenabian, yang telah menghantarkan ke masa kebaikan murni. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, asalnya dia murni. Gara-gara bid'ah menjadi buram, samar, kabur. Ya, fayu'addiya ila tashwihil mahajjatil bayda allati layluha kanahariha. Sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap syariat yang terang benderang, di mana digambarkan malam harinya laksana siang hari. Ada hadis Rasul yang berbunyi, taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas sebuah syariat yang terang benderang, enggak ada. Jadi berdasarkan hadis ini, tidak boleh orang mengatakan ini amalan khusus untukku, khusus untuk si fulan, tidak boleh untuk yang lain. Enggak ada dalam Islam. Tidak ada amalan khusus untuk seseorang. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bisa diamalkan siapapun. Ustadznya, tuan gurunya, habibnya, gusnya, kiainya, semuanya bisa mengamalkan, sama seperti yang diamalkan oleh orang awamnya. Orang awam bisa mengamalkan amalan gurunya, amalan ustadznya, karena dia adalah amalan, karena Islam adalah dia seperti siang seperti malamnya. Layliha kanahariha, saking jelasnya, tidak ada yang tersembunyi dalam Islam. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, alam yakulillah, alam yakul sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri dakhan kama jaa fi hadithi Hudzaifah indama sa'alahu radhiyallahu an qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadri ta'rifu minhum wa tunkir. Lihat, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di saat menafsirkan makna ad-dakhan seperti yang tersebut dalam hadis Hudzaifah ketika bertanya kepada beliau, yaitu suatu kaum yang mengikuti sunnah selain sunnahku, mengambil petunjuk selain petunjukku. Ini yang menyebabkan di tengah umat Islam kesamaran. Ini yang menyebabkan akhirnya buram ajaran Islam. Yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah tapi bukan sunnah Rasulullah. Sunnah di sini maksudnya adalah kebiasaan, ajaran, ibadah. Ya. Ada orang-orang yang mengikuti ibadah selain ibadahnya Rasulullah. Mengikuti cara berzikir selain cara berzikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti berselawat selain berselawatnya Rasulullah. Mengikuti salat selain salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebab buramnya ajaran Islam. Asalnya Islam itu jelas. Ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas dia. Kemudian setelah itu menjadi tidak jelas gara-gara siapa? Pelaku bid'ah. Yang beribadah juga tapi belum dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil petunjuk juga tapi bukan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bahayanya bid'ah berarti, Pak. Ya. Sekarang hadza huwa aslud da wa jazarul bala innahu inhirafun 'anis sunnati fil manhaj wa insirafun 'anis samtin nabawi fis suluki wal 'amal. Lihat. Ini merupakan akar penyakit dan sumber bencana. Bid'ah ini akar penyakitnya. Ya. Ini di zaman sekarang malah terbalik. Ustadz-ustadz yang memperingatkan manusia untuk tidak berbuat bid'ah, mereka yang tercela katanya. Kamu sudahlah, biarin aja manusia seperti itu. Jangan memecah belah umat. Kita yang penting bersatu. Ini salah. Jadi yang mengajarkan agar kembali kepada Rasulullah disebut sebagai pemecah belah umat. Disebut sebagai penghancur Islam. Ini terbalik. Bid'ah yang menghancurkan Islam. Bid'ah yang membuat Islam itu tidak murni lagi. Paham, Pak, sampai sini, Pak? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan akar penyakit dan sumber bencana. Ia adalah penyimpangan dari sunnah dalam bermanhaj. Apa itu manhaj? Manhaj adalah gaya hidup, cara beragama. Orang kalau melakukan perbuatan bid'ah berarti dia cara beragamanya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan merupakan keberpalingan dari ajaran Nabi dalam berperilaku dan beramal. Dan merupakan keberpalingan dari ajaran Nabi dalam berperilaku dan beramal. Maksudnya apa? Baik dalam muamalah ataupun dalam ibadah praktis, bid'ah ini merusak. Ya, gara-gara bid'ah merusak bahkan tatanan muamalah. Muamalah itu seperti apa, Pak? Jual beli, akad-akad, nikah. Ya, itu muamalah. Bid'ah menghancurkan itu. Ataupun dalam ibadah praktis, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Ini ibadah-ibadah praktis. Bid'ah menghancurkan ini. Apa? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini penyebab pertama ajaran Islam menjadi kabur, samar, tidak jelas. Ya. Kita lanjutkan. Falam yabqa minal Qur'ani illa rasmahu wa minal Islami illa ismahu wa minat ta'abbudi illa jismuhu. Berdasarkan ini jelaslah bahwa kabut, keruh, ad-dakhan yang menodai kebaikan hingga mengotori kemurnian serta merubah keindahannya adalah bid'ah. Yang tokoh-tokohnya bermunculan dari sarang-sarang Mu'tazilah. Salah, terjemahannya keliru. Ya, ini dia. Dari sini menjadi jelas bahwa perkara bid'ah amat berbahaya karena ia merusak hati dan jasmani. Sedangkan musuh-musuh Islam hanya merusak jasmani saja. Lihat, ini bahayanya bid'ah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh betul, saya kelewatan ya. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi inilah hadza aslud da' wa dzadrul bala, innahu inhirafun 'anis sunnah fil manhaj wa insirafun 'anis samtin nabawi fis sulukil wal amal. Tadi kita sudah sebutkan, gara-gara perbuatan bid'ah ini maka orang akhirnya menyimpang dari cara beragama. Yang permasalahan sebenarnya adalah pada cara beragama, Pak. Itu yang disebut dengan apa? Manhaj, cara beragama. Ini permasalahan di zaman sekarang ini, kenapa banyak sekali penyimpangan? Karena cara beragamanya yang keliru. Nah, bid'ah merusak cara beragama. Bid'ah merusak amal. Bid'ah merusak tingkah laku, muamalah gara-gara bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa bihadza yattadihu anna ad-dakhana alladhi syaba al-khaira fakaddara ma'inahu wa ghayra rawa'ahu huwa al-bid'ah allati atallat bi ru'usiha min awkaril mu'tazilah was-sufiyyah wal-jahmiyah wal-khawarij wal-ash'ariyah al-murji'ah war-rawafid mundu quruni ibtigha'il fitnah fa'am'anat fil islam tahrifan wa intihalan wa ta'wilan." Lihat, berdasarkan ini jelaslah bahwa kabut keruh, yaitu yang disebut tadi dukhan yang samar-samar tadi, yang menodai kebaikan hingga mengotori kemurnian serta merubah keindahannya, keindahan Islam, adalah bid'ah yang tokoh-tokohnya bermunculan dari sarang-sarangnya. Mu'tazilah, ini sarang-sarang bid'ah. Sufiyah, tasawuf, Jahmiyah, Khawarij, yang akan kita jelaskan nantinya, Asy'ariyah dan Rafidhah, semenjak abad-abad timbulnya fitnah. Akibatnya menyuburnya penyimpangan, kedustaan, filsafat, dan takwil dalam Islam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal bid'ah, yaitu berupa penyimpangan agama dari berbagai macam sisi, baik itu tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya. Gara-gara bid'ah akhirnya menyimpang. Yang kedua yaitu kedustaan filsafat. Belajar filsafat yang di zaman sekarang bahkan malah dijadikan sebagai kurikulum di beberapa universitas Islam. Belajar filsafat, padahal itu termasuk bid'ah yang dicegah oleh para ulama di zaman dahulu. Dan takwil dalam Islam, yaitu menafsirkan dengan tafsiran sekehendaknya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Menafsirkan ayat sekehendaknya, menafsirkan Al-Quran sekehendaknya, menafsirkan hadis sekehendaknya. Ini yang menyebabkan perbuatan bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, "Falam yabqa minal Quran illa rasmahu." Maka tidak, sehingga tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali tulisannya saja. Apa yang ada dalam Al-Quran sudah enggak ada lagi nilainya kecuali tulisannya saja. Karena perbuatan bid'ah sudah merajalela. Apa maksudnya, Pak? Al-Quran cuma sebagai bacaan, bahan bacaan. Dibaca tatkala awal-awal acara dengan menghadirkan qari. Tidak ada nilai yang bisa diambil darinya. Tidak ada nilai pelajaran yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup. Ini maksud dari perkataan penulis bahwa sehingga tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali tulisannya saja. Orang cuma datangkan qori, setiap kali ada acara baca, selesai. Ya, tidak diambil apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak dijadikan sebagai pedoman, Al-Quran tersebut tidak dijadikan sebagai pedoman. Tidak ada lagi dari Islam kecuali namanya saja. Gara-gara bid'ah, seorang kalau dilihat KTP cuma Muslim, iya. tapi amalannya jauh dari keislaman. Ini perbuatan bid'ah. Dan tidak ada lagi dari peribadatan kecuali bentuk luarnya saja. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Tidak ada kecuali cuma bentuk luarnya saja. Oh, sama-sama sholat, sama-sama puasa. Tapi sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, umrohnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini semua adalah penyebabnya apa? Bid'ah. Kita lanjutkan. Wa minhu yattadih anna amral bid'i khatir. Dari sini menjadi jelas bahwa perkara bid'ah amat berbahaya. Li'anha tufsidul quluba wal abdan bainamal a'da yufsidunal abdan. Lihat, karena bid'ah merusak hati dan jasmani. Jadi bid'ah itu dua yang dirusak, hatinya dirusak, anggota tubuhnya dirusak. Sedangkan musuh Islam yang ada di luar hanya merusak jasmani saja. Nah, ini bedanya. Jadi musuh umat Islam itu ada di dalam, ada di luar. Musuh salah satunya yang di dalam adalah apa? Bid'ah. Bid'ah merusak hati, merusak ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan jasmani, merusak jasmani anggota tubuh kita dengan perbuatan bid'ah. Contoh misalkan Pak, orang-orang Syiah Rafidhah, gara-gara bid'ahnya terlalu berlebihan meratapi kematian Husain, akhirnya merusak hatinya. Dengan apa? Akhirnya dia menganggap Husain sebagai Tuhan, boleh dimintai. Orang kalau seandainya haji mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ini enggak labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, merusak hati. Ketergantungan kepada Allah diganti gara-gara bid'ah menjadi ketergantungan kepada Husain. Dan merusak jasmani. Oh, contoh saja, ketika hari Asyura menghancurkan tubuh dengan melukainya, memukulinya, berjalan di atas batu api, berjalan di atas aspal yang panas tanpa alas kaki, dan semisalnya, merusak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini berarti musuh yang lebih parah, lebih berbahaya dibandingkan musuh luar. Kalau musuh luar nembak kita, musuh luar menghancurkan umat Islam dengan membunuhnya, selesai. Tetapi yang di, kalau bid'ah musuhnya, maka yang dihancurkan hatinya dan jasmaninya. Hatinya menjadi terpecah belah. Saya lebih benar, kamu salah. Ya? Gara-gara bid'ah. Saya lebih banyak amalannya, kamu tidak, padahal amalannya belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan walidzalika faqad ittafaqat kalimatus salaf as-salih ala wujubi mujahadati ahli al-bid'i wa hajrihim. Dari sinilah jelas, saya ulangi, oleh karena itu bahasa para salafus salih menjadi satu, yaitu wajibnya memerangi ahlu bid'ah dan mengisolasinya, memboikotnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Para ulama salaf, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, berdasarkan bahayanya bid'ah ini, mereka akhirnya mengatakan, hampir sepakat, bisa disepakatkan bahwa mereka harus menjauhi ahlu bid'ah, harus memelangi bid'ah, harus mengingatkan kaum muslim agar tidak terperosok ke dalam perbuatan bid'ah. Jadi Bapak Ibu, saya heran kadang-kadang kepada sebagian orang yang antipati sekali ketika ustadznya berbicara tentang bid'ah. Ini ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Wah, jauhilah kalian dari perkara-perkara yang mengada-ngada. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada itu adalah perbuatan bid'ah. Kalau ada ustadz baca hadis ini di zaman sekarang, dianggap merusak umat, dianggap memecah belah umat. Padahal itu ajaran siapa? Rasulullah. Berani enggak dia berhadapan nanti di hadapan Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau memecah belah umat." Enggak. Jadi jangan antipati dulu ketika ada ustaz yang membicarakan perkara bid'ah. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'ah man ahdatha fi amrina adza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama kita ini, maka amalannya tertolak. Sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Apakah kemudian Rasulullah dicap sebagai pemecah belah umat? Apalagi sampai dicap sebagai Wahabi? Ini tuduhan keji ini kepada kaum muslim. Kita ini ingin beramal sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan dicap yang macam-macam. Nah ini para ikhwah. Makanya para ulama sepakat harus diperangi bid'ah. Karena dia musuh lebih berbahaya dari musuh-musuh nyata. Musuh nyata cuma merusak anggota tubuh, ditembak sama dia selesai mati. Tapi ini musuh bid'ah, membiarkan umat Islam hidup tetapi lemah. Penyebabnya bid'ah, merusak hatinya, merusak jasmaninya. Contoh bid'ah merusak jasmani bagaimana? Misalkan berzikir sambil jingkrak-jingkrak, menari-nari. Ini merusak jasmani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Penulis mengatakan, qala mu'arrikhul Islam Adz-Dzahabi fi kitabihi Al-Mustathab Siyar A'lamin Nubala ba'da an naqala qawla Sufyan Ats-Tsauri man asgha bi sam'ihi la sahibi bid'atin wa huwa ya'lam kharaja min 'asamatillah wa wakala ila nafsihi. Sebelum saya artikan, perhatikan. Makanya Pak, dilarang kita duduk-duduk bersama orang bid'ah. Pelaku bid'ah yang di tengah-tengahnya terjadi perbuatan bid'ah, jangan. Kita tidak boleh duduk. Lihat perkataannya. Sejarah Islam, sejarawan Islam, Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita ini ke-15 Hijriah. Berarti sekitar 700 tahun yang lalu beliau hidup. Beliau asli namanya Muhammad bin Ahmad bin Uthman Adz-Dzahabi rahimahullah. Ya. Setelah menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama terkenal. Beliau seorang tabi'ut tabi'in dan beliau disebut dengan Imam Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpin khalifah kaum muslim di dalam perkara hadis. Beliau mengatakan, barang siapa dengan penuh perhatian memasang pendengarannya kepada ahlu bid'ah padahal ia mengetahui, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah dan ia diserahkan kepada dirinya sendiri. Maksudnya begini, yang suka duduk bersama ahlu bid'ah, suka menghadiri perayaan-perayaan bid'ah, itu kalau dia tahu itu bid'ah tapi dia masih hadir juga, maka dia berarti melepaskan diri dari jaminan Allah. Dan berarti pula dia menjamin dirinya sendiri. Allah berlepas diri darinya. Nah, ini bahayanya bid'ah. Dan ini perkataan ulama-ulama dahulu. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri lebih dahulu dibandingkan Imam Asy-Syafi'i, dibandingkan Imam Malik, dibandingkan Imam Abu Hanifa. Lebih alim. Cuma bedanya imam yang empat ini yang mempunyai pengikut, akhirnya menjadi mazhab, dan itulah kehendak Allah. Sedangkan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, beliau ilmunya tersebar tetapi tidak tertulis, akhirnya tidak menjadi mazhab. Paham maksud saya, Pak? Nah, ini jadi perkataan para ulama besar seperti ini. Siapa yang suka ikut-ikut perbuatan bid'ah, mendengar orang-orang ahli bid'ah, maka akhirnya Allah berlepas diri darinya. Dan Allah biarkan dia bersandar kepada dirinya sendiri. Nah, ini para ikhwah, wallahu a'lam. Lihat lagi, wa anhu man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Lihat bahayanya perbuatan bid'ah. Beliau mengatakan juga perkataan Ats-Tsauri lainnya, barang siapa yang mendengar suatu bid'ah maka janganlah disampaikan kepada para sahabatnya dan janganlah dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Jadi kalau Anda dengar di luar perbuatan-perbuatan bid'ah, jangan diceritakan. Karena bisa masuk ke dalam hati. Hati lemah. Jangan-jangan dia ingin ikut. jangan-jangan dia akhirnya hatinya terbalik, akhirnya mengikuti perbuatan mengada-ngada tersebut. Kemudian qala adh-dhahabi aktsaru as-salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wash-shubahu khattafah qultu sadaqa rahimahullah wa barra wa nasah. Setelah menukil perkataan Ats-Tsauri tersebut, maka Adz-Dzahabi rahimahullah berkata dalam kitabnya yang agung Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan kebanyakan para salaf sepakat terhadap peringatan ini. Artinya jangan suka-suka duduk dengan pelaku bid'ah. Ya, enggak boleh duduk dengan mereka. Mereka memandang hati itu lemah, sedang syubhat menyambar-nyambar. Maksudnya apa? Hati itu lemah. Sedangkan bid'ah ini perkara syubhat, nanti dia nyambar-nyambar ke dalam hati, akhirnya diserap oleh hati. Hati kita ini lemah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, penulis kalau saya katakan penulis berarti Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ya. Bagi anak-anak muda yang suka main internet, bisa tulis saja Syekh Salim, ini orangnya. Ini orangnya. Dan alhamdulillah di zaman sekarang mungkin salah satu hikmah dari adanya fotografi, jika tidak ada penyimpangan di dalamnya, kita mengenal ulama-ulama walau hanya dengan fotonya. Ya, meskipun sebagian ulama tersebut tidak menginginkan untuk difoto. Saya ingin memperlihatkan guru mengaji saya yang saya nyetor Al-Quran di Masjid Nabawi di Raudhah kepada bapak-bapak sekalian. Bisa di zoom. Ini namanya Al-Syeikh Ubaidillah Al-Afghani. Beliau hampir 50 tahun mengisi di Masjid Nabawi. Ini guru Al-Quran saya yang terakhir. Salah. Bahtiar yang keluar. Dah? Terlihat enggak? Hah? Apa? Kalau begitu kita ada lagi yang lebih jelas, mudah-mudahan bisa saya perhatikan. Ini sekedar mengingat dan mungkin beberapa tulisan tentang beliau saya akan tulis dalam hari-hari ini. Lagi kangen guru. Jadi intinya kangen guru. Ya. Ketika beliau begitu sabar untuk mengajari kita. Salah satu hal yang sangat menarik dari beliau adalah ketika kita membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti beliau menangis. Saya ingin memperdengarkan kepada bapak-bapak sekalian bacaan beliau Al-Qur'an. Ya, ini bisa di zoom ya. sebentar, mohon ditunggu sebentar. Kelihatan ya? Nah, itulah guru saya ngaji Al-Quran selama di Masjid Nabawi. Ini pun kelihatan gak? Hah? Yang tadi jelas? Yang ini? Enggak, kurang ya? Ya, cukup. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cerita tentang ini? Karena beliau termasuk orang yang sangat memperhatikan untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Sering mengingatkan kita jangan duduk-duduk di majelis-majelis bid'ah. Salah satu yang menarik ketika beliau selalu ngajar, kalau kita salah nyetor hafalan, maka beliau senantiasa mengatakan Allahumma ikfina syarrak, ya Allah cukupkan keburukanmu terhadap kami. Artinya beliau mendoakan agar tidak salah lagi. Ini salah satu, dan beliau meninggal pada tahun sekitar 2 tahun yang lalu. Rahimahullahu taala. Ya, saya berkata sungguh benar Imam Az-Zahabi rahimahullah dan telah berbuat kebaikan serta nasihat. Juga saya mengatakan ini karena saya tadi mengatakan bahwa siapa yang ingin mengetahui pengarang buku ini silahkan dia cek kembali di internet, bisa dilihat foto-foto beliau, ya, gambar-gambar beliau tentang Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada ingin bertanya, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nah, tidak ada. Jadi, ya silakan. Sebelumnya ini materi yang tadi malam Ustaz, masih mengganjal, soalnya tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Waktu jam 9 malam. Pada saat mukaddimah Ustaz menjelaskan, tidak ada yang boleh membakar manusia dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Demikian kalau tidak salah saya tangkap itu tulisannya. Ya. Bagaimana, apakah ini sahih beritanya Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu an membakar kaum Syiah yang mereka sangat yang membenci dan menuhankan Ali? Apakah itu benar beritanya? Terima kasih. Yang saya ketahui benar beritanya bahwasanya Ali bin Abi Thalib beliau murka kepada pengikut Abdullah bin Sabah yang menuhankan beliau, kemudian beliau ingin membakar pengikut-pengikut tersebut. Dan sudah dicegah oleh para sahabat yang lain dengan perkataan, La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa kalau bahasa kita, biarkan, biar mereka tahu bahwa ini sebuah kesalahan besar. Akhirnya ada cerita bahwa sebagian mereka malah benar-benar menyembah Ali karena berdasarkan hadis tadi. Oh, berarti benar ini Rabb benar. Ini adalah Rabb yang memiliki api. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Berarti Ali bin Abi Thalib Rabbu, Rabb. Nah, ini keliru. Ya, para ikhwan. Jadi yang saya ketahui kan hadisnya apa riwayatnya benar. Wallahu a'lam. Apakah mazhab sahabi menggunakan manhaj salaf? Ini pertanyaan aneh. Artinya apakah mazhabnya sahabat itu menggunakan manhaj salaf? Lawang salaf itu dari sahabat. Ini loh. Ya. Jadi pertanyaan itu aneh. Oh, kita sumbernya sahabat, kita contoh sahabat. Salaf itu siapa? Sahabat. Nah, begitu. Ini pertanyaannya aneh ini. Long mazhab manhaj salaf, cara beragama sesuai dengan salaf, otomatis yang menjadi standarnya para salaf. Bukan malah salafnya yang ditanyakan ini. Enggak, dianya yang menjadi standar sehingga kita bisa beramal mencontoh para salaf dalam beragama. Ya, begitu. Ya, saya dapat gambar Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di Zoom. Ini beliau yang kita baca, yang bukunya kita baca. Kelihatan? Hah? Apa hidung ulun kelihatan? Hah? Kelihatan ya? Ya, cukup. Cukup. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Kasih mic. Pak Sugeng. Pencet agak lama. Yang sudah, ini Pak, sudah. Yang saya tanyakan kan tadi dilarang duduk-duduk dengan ahlul bid'ah gitu. Misalkan kita selesai sholat kan zikir bersama itu termasuk bid'ah yang saya tahu. Kita zikir sendiri atau kita pulang bagusnya Pak Ustaz? Iya. Setelah sholat lihat kembalikan kepada nas. Jadi manhaj salaf itu adalah beragama sesuai dengan para salaf. Nah, para salaf itu senantiasa sangat ta'zim, mengagungkan Al-Quran dan Hadis. Maka setiap amal kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Lihat Rasulullah SAW kalau seandainya beliau setelah selesai salam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Thauban, pembantu Rasulullah SAW berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfara thalathan ba'da an sallama minas salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar 3 kali sampai setelah selesai salat. Jadi setelah selesai salat kita zikir. Meskipun yang lain mungkin zikir secara bersama-sama, maka kita zikir sendiri sampai selesai salat. Habis itu kita keluar. Ya, kita keluar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berzikir secara bersama-sama, ada penyebabnya, yaitu mereka istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Bahwa sebagian kaum muslim tidak tahu cara berzikir, maka mereka berzikir secara bersama-sama agar yang tidak tahu bisa mengikutinya. Tetapi istihsan ini, menganggap sesuatu baik ini perlu dalil. Kalau dikerjakan terus menerus maka ini keliru. Maka yang paling baik kita ajari kaum muslim. Ini Pak bukunya zikir setelah sholat. Silahkan dihafal, dibaca. Tohnya mudah. Istighfar 3 kali. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kalimat tauhid. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Ya. Berarti sebenarnya semua kaum muslim sudah bisa membaca zikir setelah sholat. Jadi tidak perlu lagi untuk bersama-sama. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW untuk zikir setelah sholat bersama-sama. Wallahu a'lam. Nah, bismillah. Ya, Ustaz, tadi juga Ustaz sudah jelaskan bahwa kita dilarang menuntut ilmu ya kepada ahlu bid'ah. Bagaimana Ustaz kalau kita misalnya belajar tahsin itu kepada ya, ustazah mungkin, tapi beliau bukan salaf gitu. Apakah jika tidak itu? Ada sudah Bu ya pertanyaannya? Yes. Ya. Jika tidak ada selain beliau maka boleh. Di zaman para sahabat dahulu mereka bahkan mengambil hadis dari orang-orang yang terkenal dengan tasyayyu', terkenal dengan syiahnya. Tapi karena tidak ada hadis kecuali dari situ. Jadi ada pelaku-pelaku bid'ah yang mereka itu baik agamanya. Bid'ahnya iya salah, tetapi untuk ilmu dia punya dan tidak dimiliki yang lain. Maka ini boleh. Seperti ilmu tajwid Al-Quran. Mungkin sidin aja yang memiliki sanad, sidin yang paling baik makhrajnya, tidak ada yang lain. Maka ini mungkin bisa, tidak mengapa. Tetapi dengan catatan dia hanya mengambil ilmu dari yang dia kapabel untuk diambil ilmunya, yaitu ilmu tajwidnya. Adapun ilmu yang lain maka tidak diperbolehkan, karena ditakutkan dia akan terkait dengan bid'ahnya. Dan biasanya ini terjadi pada komunitas-komunitas yang sedikit pengajarnya, seperti misalkan para perempuan, sedikit pengajar perempuan yang ahli baca Quran. Makanya anak-anak perempuan bapak-bapak dijadikan sebagai ahli baca Quran. Jangan disekolahkan ke umum, ataupun disekolahkan ataupun dinikahkan dengan orang umum. Jangan. Ya, jadikan mereka ahli baca Quran yang akan mengajari umat. Seperti itu. Wallahu'ala. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jadi nanti malam apa kajiannya? Tematik pak ya. Dan insyaallah pada bulan depan tematik-tematik seperti ini, terusnya jadwal saya, akan saya kasih judul biar bisa menarik jamaah bisa hadir. Jadi kajian umum, kajian akbar begitu, sehingga bisa bermanfaat untuk kaum muslim. Dan kalau diperlukan setiap ustaz-ustaz malam Ahad, ustaz Khairullah baca apa Pian? Tentang Syiah. Nah, itu juga diumumkan besar-besaran sehingga kaum muslim bisa mengambil faedah. Nah, kemudian Ustaz Aiman biasanya kan juga tematik diminta, jadi saya menasehati untuk tim dakwah minta Ustaz tematik malam Ahad apa, sehingga diumumkan, sehingga bermanfaat. Kemudian juga untuk Ustaz Mukhlis Biridho ya, apa gitu malam Ahadnya. Jadi ini menjadi kembali menarik malam Ahad, menjadi kajian yang diharapkan oleh kaum muslim karena berkaitan dengan tematik. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.